Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, selanjutnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengomentari atau menjelaskan tentang ayat-ayat ke-27, 28 dan 29 dari surat Al-Baqarah. Beliau rahimahullah menyatakan, وَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ, dan di dalam ayat-ayat ini, وَمَا أَشْبَهَهَا, dan yang semakna semisal dengannya, إِنْ قَسَمَ الْخَلْقُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ, bahwa makhluk dari kalangan jin dan manusia itu terbagi, yaitu ila ahli sa'adati wa ahli syaqawati, terbagi kepada dua golongan, ahli sa'adah, golongan orang-orang yang berbahagia, wa ahli syaqawah, golongan orang-orang yang celaka. Wa fiha sifatul fariqain, dan di dalam ayat-ayat ini kita dapati sifat-sifat kedua golongan tersebut, sifat-sifat ahli sa'adah dan sifat-sifat ahli syaqawah. Wal a'malil mujibati lidzalik, dan diterangkan pula tentang amalan-amalan yang merupakan konsekuensi daripada adanya sifat-sifat tersebut. Al-mujibah, al-amal al-mujibah, amalan-amalan yang merupakan konsekuensi daripada sifat-sifat mereka itu. Wa annal jinna, dan diterangkan pula bahwasanya jin, kal insi fit tawabi wal iqabi, seperti manusia, jin itu di dalam hal at-tawab dan al-iqab, di dalam hal at-tawab pahala, dan di dalam hal al-iqab siksaan. Jin juga sama dengan manusia, kalau dia taat kepada Allah dia dapat pahala, kalau dia durhaka kepada Allah dia dapat azab, ancaman azab dari Allah, sama dengan manusia. Kama annahum mithluhum fil amri wan nahi, juga mereka para jin itu mithluhum, seperti manusia juga, di dalam perkara al amr wan nahi, dalam perkara perintah dan larangan. kedudukan mereka sama dengan manusia di dalam hal kewajiban menjalankan perintah Allah dan kewajiban meninggalkan larangan Allah. Kita masuk ke ayat 40 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa'awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi'ayati famanan qalila wa iyaya fattakun. Ayat ke-40 dan 41. Ya Bani Israila, wahai anak-anaknya Israil. Israil di sini ialah Nabiullah Ya'qub, bergelar Israil. Israil itu dari bahasa Ibrani. Israil artinya kekasih Allah. Uzkuru, ingatlah kalian semua, ni'mati, ni'matku, allati an'amtu 'alaikum, yang aku telah anugerahkan kepada kalian. Wa'awfu, dan penuhilah bi'ahdi, perjanjian denganku. Penuhilah oleh kalian perjanjian kalian denganku, kata Allah. Ufi bi'ahdikum, niscaya aku akan memenuhi bi'ahdikum, perjanjianku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadaku sajalah kalian hendaknya beribadah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian kepada apa-apa yang aku turunkan, yang isinya membenarkan apa yang ada pada kalian, atau sebagai bukti kebenaran tentang apa yang ada pada kalian. Turunnya Al-Quran adalah bukti kebenaran berita-berita yang ada dalam Taurat dan Injil. Berita-berita yang ada dalam Taurat dan Injil mengatakan akan datang di belakang hari Nabi penutup dengan kitabnya, yaitu Al-Quran. Itu berita-berita yang ada di dalam Al-Quran Wassunnah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat dan Injil. Isi Taurat dan Injil ini memberitakan demikian, bahkan memberitakan akan datang Nabi terakhir dengan kitabnya yang bernama Al-Qur'an, serta akan beriman kepadanya orang-orang yang merdeka ataupun budak-budak hamba sahaya. Bahkan lebih jauh lagi dari itu, sepeninggal Nabi tersebut akan adanya penguasa-penguasa yang adil, yang zahid, zahidin, yang berzuhud kepada dunia, tidak serakah kepada dunia, yang membela orang-orang yang mazlum, teraniaya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Itu diterangkan di dalam Taurat dan Injil. Berita-berita tersebut, maka dengan turunnya Al-Quran betul-betul musaddiqan lima ma'akum, menjadi bukti tentang apa yang diberitakan pada kitab-kitab yang bersama kalian itu. Ini buktinya. Allah menjanjikan akan turunnya, akan datangnya Nabi terakhir. Nih buktinya, sudah datang. Allah menjanjikan dalam Taurat dan Injil akan turunnya Al-Quran. Nih sudah datang, sudah turun. Allah menjanjikan tentang sifat-sifat dari orang-orang yang beriman kepada Nabi terakhir itu, sudah ada. Jadi turunnya Al-Quran dan sebagainya itu tadi adalah musaddiqan lima ma'akum, menjadi bukti kebenaran apa yang diberitakan pada kitab-kitab kalian. Wala takunu awwala kafirin bihi, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang paling pertama untuk kafir, untuk menentang daripada Al-Quran itu. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual belikan biayati dengan ayat-ayatku samanan qalilah, dengan harga yang rendah, yang sedikit. Samanan qalilah itu ialah ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya itu adalah tergolong samanan qalilah, harga yang murah. Jangan engkau menjual belikan ayat-ayatku dengan mendapatkan, untuk mendapatkan dunia dan seisinya, apalagi cuman sebagian kecil daripada dunia, maka lebih murah lagi, lebih kolila lagi zamannya, harganya. Seandainya dunia dan seisinya dikumpulkan jadi satu, kemudian kamu menjual ayat-ayat Allah dengan itu sudah kolil, sudah sedikit. Apalagi kalau cuman sebagian kecil dan kecil daripada dunia itu. Wa iyaya fattaqun, dan kepada kulah kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa, sampai di sini kita baca ya. Nah, kita baca keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau menyatakan, "Tsumma syara'a ta'ala," kemudian mulailah Allah Ta'ala yadhkuru Bani Israila ni'amahu alaihim. Mulailah Allah yadhkuru menyebut Bani Israil, tentang Bani Israil Allah menyebut ni'amahu, nikmat-nikmatnya alaihim atas mereka. Wa ihsanahu, dan kebaikan-kebaikan Allah kepada Bani Israel. Faqal ya Bani Israela, maka Allah menyatakan, wahai Bani Israel, al-murad bi Israel Ya'qub alaihi salam, yang dimaksud dengan Israel ialah Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Wal khitabu ma'a farqi Bani Israela alladzina bil madinati wa ma hawlaha. Dan al-khitab, tujuan yang dibicarakan atau yang diajak bicara, yang diajak bicara dalam hal ini ialah dengan farq Bani Israel, satu kelompok dari Bani Israel yang diajak bicara oleh ayat ini, ketika ayat ini turun, yaitu alladzina bil madinah wa ma haulaha, Bani Israel yang ada di Madinah dan yang ada di sekitarnya, yang dipanggil oleh ayat ini, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di perkampungan-perkampungan Yahudi di Madinah, dan orang Yahudi yang ada di perkampungan-perkampungan Yahudi di sekitar Madinah. Wa yadkhulu fihim man ata ba'dahum. Dan kata Syekh, masuk dalam golongan Bani Israel ini ialah Bani Israel yang datang sesudah mereka, generasi-generasi yang datang sesudah mereka. Walaupun yang diajak bicara pertama kali oleh ayat ini ialah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan sekitarnya waktu ayat ini turun, tetapi ini adalah kalimat umum meliputi Bani Israel yang seluruhnya, sampai Bani Israel yang datang, generasi-generasi Bani Israel yang datang sesudahnya sampai hari kiamat. Bani Israel yang sekarang juga dipanggil oleh ayat ini turun-temurun. Orang Yahudi itu anak-anaknya Ishak dan Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, bin Azal. Orang-orang Yahudi anaknya Yakub. Karena anaknya Ishak itu yang paling banyak menurunkan anak, yaitu Yakub. Nabiullah Yakub mempunyai 10 orang anak lelaki. Di antara 10 anak lelaki itu ialah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jadi dari Yakub ini turunlah 10 suku Bani Israel, tambah 2 suku yang lainnya. Lengkaplah ketika Nabiullah Musa alaihi salam diutus oleh Allah, itu suku-suku Bani Israel ada 12. Karena mayoritas orang-orang Yahudi itu adalah anak keturunan dari Yakub, maka mereka dipanggillah Bani Israel, anak-anaknya Israel. Nah, dari 12 suku, 10 suku yang anaknya Yakub. 2 suku yang lainnya adalah anak saudara Yakub yang lainnya yang bukan dari nabi. Anak Ishak yang jadi nabi ialah Yakub. Sedangkan saudaranya Yakub yang lainnya menurunkan 2 suku. Jadi lengkap 12 suku. 10 suku daripadanya anaknya Yakub. Nah, adapun orang Arab dari Nabi Ismail yang melahirkan kabilah-kabilah Arab dari Yaman sampai ke Najd, itu adalah 2 bangsa yang bersaudara satu dengan yang lainnya sesungguhnya. Maka di ayat ini Allah memanggil secara khusus Bani Israel. Fa'amarahum bi amrin 'am. Maka Allah perintahkan kepada mereka dengan perintah yang umum. Faqal, Allah menyatakan, "Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah oleh kalian nikmatku kepada kalian yang aku anugerahkan kepada kalian. Wa huwa yashmilu sa'iran ni'ami. Yaitu yashmil mencakup sa'iran ni'am. An-ni'am jamak dari an-ni'mah. Mencakup seluruh nikmat-nikmat. Allati sayuzkaru, yang akan disebut fi hadhihi surati ba'daha, akan disebut di surat ini sebagiannya saja. Tapi sekian banyak kenikmatan yang lainnya, itu memang kenikmatan Allah pada dasarnya tidak bisa dihitung. Yang disebut oleh Allah hanya sebagian nikmat saja. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian wal muradu zikruha bil qalbi i'tirafan wa bil lisani sana'an wa bil jawarihi bisti'maliha fima yuhibbuhu wa yurdih. Yang dimaksud perintah untuk mengingat, ya Bani Israel, zkuru ni'mati, ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Perintah untuk mengingat itu yang dimaksud ialah zikruha bil qalbi. Ya, bahwa nikmat itu diingat oleh hati, i'tirafan, dengan mengakui betul-betul bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian dilengkapi pula zikruha bil lisani, disebut nikmat itu dengan lisan, yaitu sanaan, lisan mengucapkan puji-pujian kepada Allah bahwa terhadap nikmat Allah itu. Wal wabil jawarihi, juga zikir bil jawarih, zikir bil qalbi yaitu i'tirafan, mengakui kenikmatan kenikmatan Allah itu. Zikir bil lisan yaitu sana, menyanjung-nyanjung Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bertasbih subhanallah dan sebagainya. Zikir bil jawarih, mengingat nikmat Allah dengan al-jawarih, anggota badan, yaitu apa? Bistimaliha, dengan menggunakan nikmat-nikmat itu, fima yuhibbuhu wa yurdih, dalam apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang diridhai oleh Allah. Itu maksud daripada perintah Allah, uzkuru ni'mati ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya. Yani kesimpulannya, jadilah kamu orang yang mentaati Allah dengan adanya nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian itu. Ya, mengakui semua keutamaan itu dari Allah, kemudian menyanjung-nyanjung Allah dengan menyebut kenikmatan itu, dan mencapai ridha Allah dan kecintaan Allah dengan nikmat yang diberikan olehnya itu. Kemudian wa aufu bi ahdi, yang dimaksud dengan ahad, perjanjian, perjanjianku, perjanjian Allah itu apa? Wa huwa ma ahadahu ilaihim minal imani bihi, yaitu apa yang Allah ambil perjanjian kepada mereka untuk beriman kepada Allah, wa bi rusulihi, dan perjanjian untuk beriman kepada para rasul-rasul Allah, wa iqamati syar'ihi, dan perjanjian untuk menegakkan syariat Allah. Itu perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Ufu bi ahdikum, niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Apa janji Allah kepada mereka? Wa huwal mujazatu ala dzalik, yaitu diberi pahala atas atas kemauan mereka untuk menjalankan segala yang diperjanjikan antara mereka dengan Allah itu. Wal muradu bidzalika, dan yang dimaukan dengan itu ialah ma dzakarahullahu fi qaulihi, apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Perjanjiannya itu ialah disebutkan oleh Allah dalam firman Allah di ayat lain, bunyinya walaqad akhadallahu mitsaqa bani israila, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wabahasna minhum itna asyara naqiba, dan kami utus dari mereka 12 naqib. Naqib, wakil dari suku-suku masing-masing. Karena Bani Israel ada 12 suku, maka dipilihlah utusan dari masing-masing suku sehingga 12 orang. Terus setelah 12 orang itu diajak menghadap Allah, diambillah perjanjian mereka. Apa perjanjiannya? Waqala Allahu, dan Allah menyatakan, inni ma'akum, sungguhnya aku selalu beserta kalian. La in aqamtumus salata, kalau kalian menegakkan salat. Wa ataitumuz zakata, dan kalian memberikan zakat. Wa amantum bi rusuli, dan kalian, selama kalian beriman kepada para rasulnya. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah, faqabbala sawa as-sabil. Isi perjanjian yang terpenting itu disebutkan di ayat ini, yaitu apa? Allah akan beserta mereka selama mereka menegakkan sholat, selama mereka menunaikan zakat, selama mereka beriman kepada para rasul-rasul Allah. Ini ma'iyah apa ini? Ma'iyah khasah, kebersamaan Allah dalam artian khusus. Dalam artian khusus apa? Apa arti khususnya kebersamaan Allah dengan hambanya? Yaitu Allah selalu menolong hambanya. Allah selalu membela hambanya, menjaga hambanya. Selama hambanya itu menunaikan salat, selama hambanya itu menunaikan zakat, selama hambanya itu beriman taat kepada para rasul-rasulnya, maka Allah akan bersama mereka. Bersama dalam artian khusus, yaitu apa? Ma'iyah khasah artinya ialah pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, pertolongan Allah selalu beserta hambanya. Kalau ma'iyah amah apa? Kebersamaan Allah dengan hambanya dalam arti umum. Dalam arti umum bagaimana? Yaitu kalau dalam pengertian pengawasan dan ilmu, Allah selalu mengawasi dan mengerti, berilmu tentang hambanya ini. Gerak-gerik hambanya bagaimanapun, itu selalu di dalam pantauan Allah. Itu namanya ma'iyah ammah. Kalau ma'iyah ammah, di situ meliputi bahwa Allah, ilmu Allah beserta semua hambanya, yang kafir, yang mukmin, yang semuanya selalu beserta hambanya. Tidak ada yang lolos dari hambanya, tidak ada yang lepas dari hambanya. Sekecil apapun makhluk itu tidak lepas dari Allah, dari ilmu Allah. Bakteri yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata baru bisa dilihat oleh mikroskop dengan ketentuan sekian kali lipat pembesarannya baru bisa terlihat. Tidak juga bisa lepas dari ilmu Allah. Debu tidak bisa lepas dari ilmu Allah. Semut hitam di batu hitam di kegelapan malam yang kelam juga tidak bisa lepas dari ilmu Allah. Ini ma'iyah ammah, kebersamaan Allah dengan hambanya dalam artian apa? Ilmu Allah beserta meliputi seluruh hambanya. Sedangkan yang disebutkan janji Allah di sini kepada Bani Israel, yaitu apa? inni ma'akum, aku akan selalu beserta kalian. Ma'iyah di sini ma'iyah apa? Khassah. Dalam pengertian pemeliharaan Allah, pertolongan Allah selalu beserta kalian selama kalian menunaikan sholat, membayar zakat dan taat kepada para rasul-rasul Allah. Itu perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Siapa yang menyelisihi perjanjian ini, taqabbala sawa'at sabil, maka sungguh dia akan sesat dengan sesat-sesat jalan. Thumma amarahum bisababil hamini lahum alal wafa'i bi'ahdih. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk menempuh as-sabab, menempuh sebab, al-hamil lahum, yang akan membawa mereka, sebab yang akan membawa mereka, alal wafa bi ahdi, kepada al-wafa, memenuhi biahdi, perjanjian dengannya. Ya, amalan-amalan yang akan membawa mereka untuk bisa memenuhi perjanjian mereka dengan Allah, yaitu apa? Wa huwa ar-rahbatu minhu ta'ala. Hah? وَخَشْيَتُهُ وَحْدَهُ. Ar-rahbah takut, takut dari Allah Ta'ala. وَخَشْيَتُهُ وَحْدَهُ, dan khusyuk, takut kepada Allah saja. فَإِنَّا مِنْ مَنْ خَشْيَهُ, karena sesungguhnya siapa yang khasyahu, takut kepada Allah, aujabat lahu khasyatuhu imtisala amrihi. Siapa yang takut kepada Allah, aujabat lahu khasyatuhu, terasa takutnya itu akan mengharuskan dia, aujabat lahu mengharuskan dia, khasyatuhu rasa takutnya itu mengharuskan dia apa? Intisala amrihi, mau tidak mau memaksa dia, rasa takutnya itu kepada Allah, untuk intisal, menunaikan perintah Allah. Wajtinaba nahyi, dan akan menjauhkan dia dari larangan Allah. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian takut. Dengan rahab, dengan rahbah, dengan khasyah, itu akan menyebabkan rasa takut yang kemudian mengantarkan orang untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hah? Di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah itu mengartikan wa iyaya farhabun, ialah dan kepadakulah kalian hendaknya takut. Farhabun, takut kepadaku. Dalam arti lain, para mufassirin mengartikan wa iyaya farhabun, yakni wa iyaya fa'buduni. Farhabuni fa'buduni di situ. Hah? Dari kata ar-rahbaniyah. rahbaniyah, yaitu al-ubudiyah. Wa hakadha ikhtilaf dari para ulama, tapi semuanya itu masuk di dalam pengertian ini. Sebab apa? Khasyah, khauf, rahab, takut, itu bagian daripada apa? Ibadah. Nah, iya, salah satu jenis daripada jenis-jenis ibadah al-khauf itu. Naam. Iya. Kan begitu. Maka diartikan ayat ini wa iyaya farhabuni, dan kepadakulah kalian takut, dan hendaknya hanya kepadakulah kalian takut. Sama kalau diartikan wa iyaya farhabuni dan kepadakulah, dan hanya kepadakulah kalian beribadah. Karena takut bagian daripada ibadah. Summa amarahum bil amril khassi. Kemudian Allah perintahkan kepada Bani Israel itu dengan perintah khusus. Alladzi la yatimmu imanuhum, yang tidak akan sempurna iman mereka. Walaya sehu, dan tidak akan menjadi benar iman mereka. Illa bihi, kecuali dengan menunaikan perintah khusus ini. Tidak akan sempurna iman mereka dan tidak akan benar iman mereka kecuali dengan menunaikan perintah khusus ini. Apa perintah khusus itu? Faqala wa aminu bima anzaltu. Ini perintah khusus. Kalian sudah beriman kepada Allah, kalian sudah beriman kepada Rasul-Rasulnya. Sekarang yang harus kalian sempurnakan ialah berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan, yaitu apa? Wa huwal Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Berimanlah kalian kepada yang aku turunkan sekarang ini, terakhir ini, yaitu Al-Qur'an. Alladzi anzalahu 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang Allah turunkan Al-Qur'an itu 'ala 'abdihi, atas hambanya, wa rasulihi, dan atas rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini perintah khusus menghendaki agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, menghendaki agar mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi itu, dan menghendaki agar mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi tersebut, yaitu Al-Quran. Tanpa ini tidak sah iman mereka. Fa'amarahum bil imani bihi, maka Allah perintahkan mereka untuk beriman kepadanya. Wattiba'ihi, dan mengikutinya. Wa yastalzimu dzalika, dan mengharuskan, adalah satu kemestian keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul itu, dan mengikuti Rasul tersebut. Yastalzim dzalik al-iman biman anzal alaih. Beriman kepada siapa yang menurunkannya, siapa yang menurunkan kepadanya? Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Jibril. Itu silsilah iman, rantai iman. Kalau diperintahkan beriman pada Al-Quran, maka berakibat keharusan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya Al-Quran itu. Kalau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berakibat keharusan untuk mengikutinya. Kalau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mengharuskan kita untuk beriman kepada yang menurunkan Al-Quran kepadanya itu, yaitu Allah. Dan beriman pula, percaya pula, percaya mempercayai kejujuran utusan Allah yang membawa Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jibril alaihi salam. Kalau rantai keimanan ini tadi, silsilah imaniyah ini tadi, salah satunya protol, salah satunya copot, putus, maka putuslah seluruh rantai keimanan tersebut. Ya. Dan ke bawah lagi, beriman kepada para sahabat-sahabat Nabi. Sebab Al-Quran isinya juga menyatakan puji-pujian kepada para sahabat Nabi. Meragukan kejujuran mereka berarti meragukan kebenaran Al-Quran. Berarti mulai meragu tentang kebenaran Al-Quran, sehingga sampai kemudian menganggap Al-Quran telah dirubah-rubah oleh para sahabat. Sebab para sahabat penulis Al-Quran, kalau kejujuran mereka itu dilakukan oleh kalian, maka kalian konsekuensinya apa? Putus pula rantai berikutnya, yaitu keimanan kepada kebenaran seluruh isi Al-Quran. Kalau kebenaran seluruh isi Al-Quran itu diragukan, apalagi dikatakan ada satu ayat atau dua ayat yang dirubah-rubah atau ditambah-tambah, nah timbul keraguan kepada seluruh Al-Quran itu. Sebab akan timbul pertanyaan, yang mana ya, yang mana ya, ayat yang sudah dirubah, yang dibuang, yang ditambah, begitu. Terus akhirnya berantai, putus satu persatu ayat rantai iman itu, sampai akhirnya putuslah keimanan kepada yang paling tinggi dalam hal ini, Allah. Nah, itu rantai keimanan, silsilah imannya. Wa zakara ad-da'i li'imanihim, dan Allah menyebutkan pula ad-da'i li'imanihim, perkara yang akan menyeru, mendorong dia kepada iman terhadap semua itu. Faqala, jadi perkara yang mendorong mereka untuk beriman. Bagaimana? Bahwa Al-Quran itu isinya musaddiqan lima ma'hum. Ya. Al-Quran itu isinya musaddiqan lima ma'akum, maknanya musaddiqan lima ma'akum apa? Ay, muwafiqan lahu, mencocoki apa yang ada pada kalian. La mukhalifan, tidaklah menyelisihi apa yang ada pada kalian. Wala munaqidan, dan tidaklah menggugurkan apa yang ada pada kalian. Fa idza kana muwafiqan, maka apabila Al-Qur'an itu muwafiqan, mencocoki lima ma'akum minal kutub, dengan terhadap apa-apa yang kalian punyai daripada kitab-kitab, ghaira mukhalifun laha, yang tidak menyelisihi daripada isi ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitab Taurat dan Injil itu, fala mani'alakum minal imani bihi, tidak, maka berarti tidak ada halangan bagi kalian untuk beriman kepada Al-Qur'an. Li'annahu ja'a bima ja'a bihil mursalun, karena Nabi itu datang, bima ja'a bihil mursalun, dengan apa yang di, yang datang dengannya para rasul-rasul sebelumnya. Kalian tahu, wahai Yahudi dan Nasara, kalian tahu sejarah para nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu? Fa'antum aula man amana bihi wa saddaqa bihi. Oleh karena itu, dengan pengetahuan kalian tentang nabi-nabi terdahulu itu, antum aula, kalian itu lebih utama untuk beriman kepada nabi tersebut, wa saddaqa bihi, dan membenarkan nabi itu. Mengapa? Likaunikum ahlil kita ahlil kutub wal ilm, karena kalian adalah ahlil kitab, ahlil kutub, ialah orang-orang yang mempelajari kitab-kitab Allah terdahulu. Wal ilm, dan kalian adalah orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang datang kepada para nabi dan para rasul terdahulu. Mestinya kalianlah yang lebih dulu beriman. Begitu. Ya. Kalau kalian jujur, wahai Yahudi dan Nasara, kalian akan dapati ternyata apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu persis ada pada apa yang diberitakan di dalam Taurat dan Injil. Ya, kalau kalian mau jujur. Ya, karena Al-Quran itu disebutkan fungsinya tiga terhadap kitab-kitab terdahulu. Pertama, mengulang apa yang pernah Allah turunkan dalam Taurat dan Injil persis. Kedua, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang dibikin oleh orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kitab-kitab mereka. Ya. Ketiga, menambah sebagai nasikh, sebagai penghapus hukum-hukum yang pernah Allah turunkan pada Yahudi dan Nasara itu, dihapus dengan turunnya Al-Quran. Sebagian hukum-hukum itu dihapus oleh Allah, diganti dengan hukum yang baru. Ya, dan menambah apa yang belum diberitakan di dalam Taurat dan Injil. Jadi fungsi ketiga ini, an-nasikh dan at-tazwid, sebagai pembekalan tambahan dari apa yang tidak diberikan di dalam Taurat dan Injil. Ya, seperti ghanimah. Di dalam Taurat dan Injil, ghanimah itu pampasan perang haram. Pampasan perang itu hukumnya dalam Taurat dan Injil dikumpulkan barang-barang itu terus dibakar rame-rame. Itu hukum yang ada dalam Taurat dan Injil karena haram hukumnya. Di dalam Al-Qur'an dihapus, mansukh. Hah? Dihapus hukum yang demikian, diganti dengan hukum yang lebih bagus, yaitu pampasan perang itu adalah halal dan dibagikan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh pengganti Rasulullah setelah beliau wafat atau oleh para komandan-komandan perang, pimpinan-pimpinan pasukan atau pimpinan negara Islam yang membagikannya. Nah, dan halal. Begitu. Nah, demikian antara contohnya adanya hukum yang mansukh dari Taurat dan Injil itu yang terhapus dan nasikhnya, penghapusnya yaitu ayat-ayat Quran yang memberitakan, menetapkan hukum-hukum baru. Tiga fungsi ini pada Al-Quran. Maka yang disebutkan oleh Allah di ayat ini ialah fungsi yang pertama, yaitu apa? Al-Quran itu mengulang berita-berita yang pernah diturunkan kepada mereka dalam bentuk Taurat dan Injil itu. Diulang lagi berita itu di dalam Al-Quran. Fungsi yang pertama ini yang disebutkan oleh Allah di ayat ini. Wa aidan fa inna fi qawlihi musaddiqan lima ma'akum, dan juga kata Syekh dalam pernyataan Allah musaddiqan lima ma'akum, bahwa Al-Qur'an itu musaddiqan lima ma'akum, isyaratan, sebagai isyarat ila annakum, isyarat kepada apa? Annakum illam tu'minu bihi, bahwa kalian wahai Bani Israel, bila kalian tidak beriman kepada Al-Quran, ada dzalika alaikum, itu akan kembali kepada diri-diri kalian. Yaitu apa? Bitakdibi ma ma'akum, berarti kalian mendustakan Taurat dan Injil kalau kalian tidak membenarkan apa? Kalau kalian tidak beriman kepada Al-Quran itu, berarti kalian mendustakan Taurat dan Injil. Mendustakan Al-Quran berarti mendustakan Taurat dan Injil yang ada pada kalian. Lianna ma ja'a bihi, karena apa yang dibawa dengannya, huwa alladhi ja'a bihi Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya, adalah apa yang dibawa. Apa yang dibawa oleh Nabi adalah persis sama dengan apa yang dibawa oleh Musa dan Isa alaihi masalam dan lain-lainnya dari para nabi-nabi terdahulu. Fatakdzibukum lahu takdzibun lima ma'akum, maka ketika kalian mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu, berarti kalian mendustakan apa yang ada pada kalian itu. Ya. Dan masya Allah ditulis oleh beberapa ulama tentang masalah ini. seperti ditulis dalam kitab Ibharul Haq. Fima rawa fi Taurat wal Injil dalam 4 jilid tebal, ditulis oleh seorang alim dari ulama India. Bahwa di dalam Taurat dan Injil yang sekarang beredar ini terdapat keterangan-keterangan tentang akan datangnya Nabi penutup zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mendustakan isi Taurat dan Injil itu. Ditulis pula oleh seorang mantan pendeta, Agustinus Rakil, itu sebuah buku judulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan Injil. Yang membuktikan secara ilmiah nukilan-nukilan ayat-ayat pada Taurat dan Injil yang sekarang beredar di kalangan Yahudi dan Nasara itu. Jadi ini bukan saja dari sisi Al-Quran, tetapi kalau kembali kepada kitab-kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka, terbukti apa yang diberitakan di sini. Maka kata Syekh, wa aidan fa'inna fil kutubil lati bi'aidikum, karena sebenarnya dalam kitab-kitab yang ada di kalangan, di tangan-tangan kalian, sifat hadan Nabi, diberitakan di situ sifat Nabi ini, alladhi ja'a bihadzal qur'ani wal bisyarah bihi, yang Nabi yang datang dengan Al-Quran ini dan membawa berita gembira tentang Al-Quran ini. Fa'ilam tu'minu bihi, maka kalau kalian tidak mau beriman kepadanya, kadzabtum bi ba'dhi ma unzila ilaikum, berarti kalian mendustakan terhadap apa yang diturunkan kepada kalian. Wa man kadzdzaba bi ba'dhi ma unzila ilaihi, maka barang siapa yang mendustakan sebagian dari apa yang diturunkan kepadanya, faqad kadzdzaba bi jami'ihi, maka sungguh dia telah mendustakan seluruh daripada isi kitab tersebut. Kama anna man kafara bi rasulihi, sebagaimana pula orang yang mengkafiri, mengingkari rasulnya, faqad kadzdzaba ar-rusula jami'ahum, maka berarti mendustakan seluruh rasul-rasul. Siapa yang mendustakan satu rasul Allah, maka berarti dia mendustakan seluruh rasul-rasul. Sebab masing-masing rasul itu memberitakan tentang rasul yang akan datang sesudahnya. Berarti saling berkait keimanan kepada rasul-rasul itu. Sehingga kalau mendustakan kepada satu rasul, berarti mendustakan rasul sebelumnya dan mendustakan kepada apa berita-berita dari rasul-rasul yang sebelumnya. Kama anna man kafara bi rasulihi faqad kadzdzaba ar-rusula jami'ahum falamma amarahum bil iman bihi, maka ketika Allah perintahkan mereka untuk beriman kepada rasul ini, nahahum, Allah larang mereka, wahadzarahum, dan Allah peringatkan mereka ambidihi, dari bahaya lawan daripada keimanan itu, yaitu kufur, wahual kufur bihi, wahual kufru bihi. Faqal, wala takunu awwala kafirin bihi, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur kepada rasul tersebut. Ai bihi di sini, siapa yang dimaksud bihi di sini? Ai bir rasuli wal qurani, kufur kepada rasul dan al Quran itu. Qauluhu awwala kafirin bihi, maksudnya omongan Allah awwala kafirin bihi, yaitu ablagha min qawlihi wala takfuru bihi, ini adalah ablagh, lebih tajam daripada kalau dikatakan oleh Allah wala takfuru bihi, jangan kamu kufur kepadanya. Li'annahum idza kanu awwala kafirin bihi, karena mereka itu apabila memang menjadi orang-orang yang awwala kafirin bihi, orang yang pertama kali kufur kepadanya, kana fihi mubadaratuhum ilal kufri, ini mempunyai pengertian kana fihi, bahwa dalam pernyataan ini ada mubadarah, ada kesegeraan ilal kufri. Mubadaratuhum, yaitu kesegeraan mereka berlomba-lomba untuk kufur kepada untuk menuju kepada kekafiran. Aksama yang bagi minhum, sebagai lawan dari apa yang semestinya mereka lakukan. Semestinya mereka lakukan apa? Bersegera untuk beriman. Wafara alaihim ismuhum, dan ya wasara alaihim ismuhum, dan jadilah atas mereka dosa mereka, wa ismu man iqtada bihim min ba'dihim, dan dosa daripada apa orang yang mengikuti jalan mereka sesudah mereka, generasi-generasi yang sudah mereka. Dengan mereka mengkafiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka generasi yang pertama kali ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Bani Israel sesudah mereka akan ikut mengkafiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal generasi ke generasi sudah mereka tidak pernah tidak menangi hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya mereka Bani Israel yang hidup melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, mestinya mereka yang lebih segera beriman, karena melihat dengan mata kepala sendiri betapa bukti-bukti kerasulan itu terlihat pada Nabi tersebut. Maka kalau kalian kufur, wahai generasi pertama yang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Israel ini, maka generasi berikutnya akan ikut kufur, dan kalian akan menanggung dosa-dosa itu semua. Mereka generasi belakangan dosa, kalian akan menanggung pula dosa-dosa mereka. Begitu Allah peringatkan. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.